الصبر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita sampai pada ucapan Al-Alif wala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdullah rahimahullah taala. Qala Ibnu Ismail radhiyallahu anhu: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الأعداء. Dikatakan oleh sahabat yang masuk Allah, man arada, siapa yang menginginkan ayat dua untuk melihat ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada wasiat yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatam, yang mana di yang mana pada wasiat yang tersebut terdapat stempel beliau, falyaqra qawlahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala. Qul ta'ala, katakanlah kemarilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh kalian. Ala tusyriku bi syai'an, agar tidak ada kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Ila qawlihi, sampai kepada firman-Nya, wa anna hadha shirati mustaqima, dan bahwasanya ini adalah jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'u subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan. Al-ayat diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala Ibnu Mas'ud رد عنه من أراد إلى آخره، الاستفهام هنا للحث والتشويق. pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud di dalam ucapannya, man arada, siapa yang ingin, ini adalah kalimat pertanyaan dengan isim istifham. Di sini memberikan pengertian al-has, anjuran, wa tashwir, anjuran dan tashwir, dan harapan agar mau mengingat. Wallah fi qawlihi, sedang menang di dalam ucapan beliau, falyaqra أداه الله للغشة لم يكن سلك الغشة memberikan bimbingan. Nah, memberikan bimbingan walaupun hukum asalnya adalah hilaf lafzul amr. Nah, tetapi maknanya lil-irsyad, untuk memberikan bimbingan. Karena yang diinginkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bukan perintah. Bukan perintah. Tetapi nyatu arahan, bimbingan. Siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia membaca ayat ini. Nah, qauluhu wa wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasiyah bi ma'na al-'ahd. Sekarang al-wasiyah yang dimaksud di sini dengan wasiat adalah al-'ahd. Sebuah janji. Wala yakunu ahdu wasiyatan illa idza kana fi amrin wa. Dan tidaklah sebuah janji itu menjadi wasiat kecuali jika janji itu adalah perkara yang penting sekali. Maka dia menjadi wasiat. Nah, sehingga ini dikatakan wasiat karena mengandung perkara yang sangat penting. Waqulu, sedangkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut namanya secara langsung, maksudnya ayah Rasulullah Muhammad ibni Abdullah al-Hashim al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ta'bir min Ibnu Mas'ud yadullu ala jawazi mislihi. Dan ta'bir, ungkapan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menunjukkan bolehnya kita menyebut nama langsung nama Nabi alaihi salatu wasalam ketika mimbabil ikhbar, ketika dia merupakan pemberitaan. Misal qala Muhammadun Rasulullah, seperti misalkan orang mengatakan qala Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Muhammad utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti ucapan Ibnu Mas'ud wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala kata syekh wala yunafi qawlahu ta'ala. Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 63 di mana Allah menyatakan la taj'alu du'a'a rasuli 'alaiha la taj'alu du'a'a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. La taj'alu du'a'a rasul, jangan kalian jadikan panggilan kepada rasul bainakum seperti panggilan di antara kalian. Kedua al-ba'ni kuba'ala, itu seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian lain. Ini jangan kalian jadikan panggilan kepada rasul di tengah-tengah kalian, di antara kalian, seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian lain. Kenapa li'anna du'a rasul huna ayat munadah, karena yang dimaksud dengan doa rasul di sini, panggilan rasul di sini adalah munadah, memanggil. Jadi yang tidak boleh, yang dilarang adalah memanggil. Kita tidak dibenarkan, tidak dibolehkan memanggil Nabi kita alaihi salatu wasallam dengan nama yang sama seperti kita memanggil di antara kita satu sama lain. Jadi tidak boleh. Wala taqulu 'inda al-munada, sehingga tidak boleh ketika kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya Muhammad. Tidak boleh. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, demikian. itulah hanya merupakan bentuk khabar pemberitaan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul. Mimpa bil khabar hanya dalam bentuk pemberitaan. Bahwa ausah mimpa bil khabar, maka bahwa khabar lebih luas daripada bahwa kalam, daripada permohonan permintaan. Nah, artinya kalau dalam hal meminta berdoa kepada Allah saja dibolehkan, seperti apa? Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dibolehkan. Maka babul khabar, babul akhbar aus min babul kalam. Maka ketika ungkapan itu berupa khabar pemberitaan, ini tentu lebih mudah, lebih dibolehkan daripada doa. Dalam doa saja kita dibolehkan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, ya Allah berikan salawat kepada Muhammad SAW. Nah, boleh. Maka babul ikhbar, babul khabar lebih boleh lagi. Nah, demikian. Walimana yang disang takula, maka kata Syekh Muhammad, oleh karenanya boleh kamu mengatakan ana tabi'un li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mengatakan aku adalah pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mimbarin sahabat hanya sebagai pemberitaan saja, memberitahu, atau dalam masalah doa Allahumma salli, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asbaha dzalik, maka boleh. Nah, faedahnya demikian. Babul khabar awsa' min babil kalam. Nah. Wa qawlu dari firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan yang masuk dalam ma'ani alati alaiha fatu, yang di mana wasiat ini ada sampel dari Rasulullah. Khatam yang dimaksud di sini al khatam di makna tauqi'. Khatam yang dimaksud di sini adalah tauqi', tanda tangan beliau, sampel beliau. Ini tanda tangan beliau. Kenapa? Karena zaman dahulu tidak pakai tanda tangan, akhirnya stempel. Dan stempelnya Rasulullah SAW itu di cincin, tinggal di tekan maka membekas. Ya. Nah, karena dahulu pakai lontar, apakah pakai daun ataupun pakai kulit. Nah, pakai kulit kayu ataupun kulit hewan. Nah, demikian. Allah wa qawlu, dan juga ucapan Rasul berkata wasiat Muhammad SAW, yang dimaksud di dalam ucapan beliau ini laisat wasiatan maktubatan makhluman anil, yang dimaksud di sini bukanlah wasiat yang tertulis, wasiat yang sengaja ditulis oleh Nabi sebagaimana wasiat yang ditulis oleh setiap muslim yang hendak meninggal, bukan. Maktuman alaiha, bukan pula wasiat yang sengaja disempel, ditandatangani, bukan. Kenapa lianna Nabi SAW yang yusik? Karena Nabi SAW tidak pernah membuat wasiat sedikit pun di masa akhir hayat. Apa buktinya? Wa yadullu lidzalika. Nah, ini merupakan bantahan bagi kaum Syiah, yang di mana kaum Syiah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, sehingga yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Demikian kata mereka. Maka yang menunjukkan hal ini juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah. Wa yudzalika an Abu Juhaifah sa'ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Juhaifah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hal ahida ilaikum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi SAW telah berpesan kepada kalian dengan sesuatu? Pesannya ini apa? Dijadikan sebagai wasiat terakhir. Faqala, dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, tidak. Nabi tidak pernah berpesan apa-apa. Walladzi khalaqa khalqahu wa bara'a nafsahu. Demi Allah yang telah memecahkan biji-bijian dan yang telah mengalirkan nafas, illa fahman yuqdihillah ta'ala rajulah mitra'al, melainkan sebuah pemahaman yang telah Allah berikan kepada orang, kepada seseorang fil Qur'an, tentang Al-Qur'an. Kemudian Abu Juhaifah bertanya lagi, walau fi hadhihi shahih, terus apa yang ada dalam lembaran ini? Lembaran yang dimiliki oleh Ali. Qila wa ma fi hadhihi shahih, dan apa yang ada dalam lembaran tersebut? Maka dijawab oleh Ali radhiyallahu anhu, qala al-aql, yang ada adalah akal. Apa maksudnya? Diterangkan oleh para ulama, yang terkenal Imam Al-Bustani dalam Syarah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia mengatakan al-hukmul aqli wa huwa diyah. Yang maksud dengan al-aqli di sini adalah hukum akal, yaitu dia. Nah, ay-ahkamuha wa maqadiruha wa asnafuha wa asnafuha. Jadi maksudnya adalah hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ketetapan manusia, hukum-hukumnya, kadar-kadarnya, pembagian-pembagiannya dari hukum had. Nah, yang ada adalah al-aql wa fakahul asir, dan yang ada adalah fakahul asir, yaitu yang dimaksud adalah pembebasan kawan. Wa alla yaqtul muslimun, wa alla yaqtal muslimun bikafir, dan hukum bahwa tidak boleh seorang muslim dibunuh karena membunuh seorang kafir. Nah, adapun yang terakhir, ada khilaf di kalangan ulama, tetapi jumhur ulama mengatakan ini, seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Ini pendapatnya jumhur. Adapun Hanafi, ya, beliau berdalil dengan hadis yang dhaif, di mana Rasulullah SAW membunuh seorang muslim karena muslim itu telah membunuh mu'ahad. Nah, orang yang sudah, orang kafir yang sudah membuat perjanjian damai dengan muslim. Tapi yang disukai. Nah, demikian. Maka kata Syekh Muhammad Muhammad, fala huwadu anna Nabi SAW awsa bihadi ayat wasiyatan khasah maklubah. Maka jangan ada yang mengira bahwasanya Nabi SAW telah berwasiat dengan ayat-ayat ini sebagai wasiat yang khusus yang tertulis. Lakin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yara anna hadhihi al-ayat qad shamalat bi kullihi. Tetapi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menilai bahwa ayat-ayat ini telah mencakup agama keseluruhan semuanya. Maka anna hal wasiyah allati khatama 'alaiha Rasulullah, sehingga ayat ini seakan-akan sebagai wasiat yang telah disempel oleh Rasulullah SAW. Wa adzaha li ummati, dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW bagi umat. Wahia ayat al-azimah, dan ini adalah ayat yang agung. Idza tadabbara al-insan wa 'amila biha, apabila seorang insan mempelajarinya dan mau mengamalkannya, hasalat lahu awsatu tsalatsah al-kamilah, maka seorang insan itu akan mendapatkan tiga sifat kesempurnaan yang ada pada manusia. Apa itu? Al-aqlu wa tadabbur wa tafakkur. Tiga sifat yang Allah sebutkan di akhir ayat-ayat ini. La'allakum ta'qilun, la'allakum tadabbarun, la'allakum tattaqun. Dan ini yang diharapkan. Pertama, berakal, memahami. Kedua, tadabbur, mengingatnya. Kemudian tattaqun, mengamalkan diri. Nah, maka ketiga ayat tersebut, atau ketiga ayat, ketiga sifat tersebut mengajarkan kepada kita, demikian seharusnya kita memperlakukan Al-Quran, yaitu pertama mempelajarinya, kedua mengingatnya, dan ketiga mengamalkan. La'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, wa la'allakum tattaqun. Nah, wa qawlu falyaqra'u ta'ala ila akhirih al-ayat sabaqa al-kalam 'alayha. Nah, sedangkan tafsiran daripada ayat-ayat yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ini sudah lewat tafsirnya, pembicaraannya. Nah, demikian ikhwati a'azza wa jalla, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya di idzillahi tabaraka wa ta'ala. Aku qawli hadza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wal muslimin wal muslimat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawaddu wa tawaddu.